Mungkin salah sejatuh terlalu dalam. Saya cuma bisa menangis di gelapnya. Terima kasih. Aku takut, up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Revenge.